Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, tadi disebutkan oleh Bapak Imam, diharapkan dengan adanya tausiah bisa menambah iman. Maka materi yang ingin saya sampaikan adalah kiat-kiat untuk menambah dan menguatkan iman. Berbicara tentang iman, iman sendiri secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pembenaran. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan. Iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Dia akan bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah, dan iman itu akan berkurang dengan mentaati syaitan. Dari definisi ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, menunjukkan bahwa antara ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan ini adalah satu kesatuan yang harus terkumpul secara bersamaan. Tidak cukup seseorang hanya mengucapkan dengan lisan, kemudian dia mengamalkan dalam perbuatannya, tapi hatinya tidak meyakini, maka itu bukan seorang mukmin, tapi munafik. Demikian pula seorang yang dia meyakini dalam hatinya, mengamalkan dengan perbuatannya, tapi tidak mau mengucapkan iman, ini juga tidak sempurna. Maka harus lengkap secara utuh antara ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Dari definisi ini pula kita mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kenapa hal ini harus ditekankan dan ditegaskan? Dikarenakan ada sebagian pihak dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapapun di antara muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka apapun yang dia lakukan dari berbagai macam perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka tidak akan mempengaruhi kadar imannya. Meskipun dia mencuri, berzina, membunuh, minum khamar, imannya tetap sama nilai dan kadarnya dengan iman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa hadza kadzib, dan itu dusta. Bagaimana tidak? Sekian banyak ayat dan ahadis, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menerangkan, menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Coba kita dengarkan di antara dalilnya. Tadi kebetulan Pak Imam juga membaca dalam surah Al-Fatih. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah azza wa jalla yang menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam kalbunya kaum mukminin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama iman yang sebelumnya sudah ada pada mereka. Menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan naik serta menguat. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyasanya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Takut hati mereka kepada Allah Azza wa Jal. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup merubah dengan tangannya, maka dengan apa? Jamaah. Fabilisanih, dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup merubah dengan lisannya, dia khawatir mungkin mendapatkan berbagai penentangan atau ancaman, intimidasi dan yang lainnya, apalagi mau pakai tangan langsung dicegat. Maka kalau dia tidak sanggup juga dengan lisannya, fabiqalbih, maka dengan kalbunya, dengan hatinya. Dan pengingkaran dengan kalbu terhadap sebuah kemungkaran itu, kata Rasulullah, wadzalika adhaful iman, itu kadar iman yang paling lemah. Dan itu wajib, tidak ada seorang pun yang boleh untuk tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Karena urusan hati, orang tidak bisa dipaksa. Biarpun dia dalam amal perbuatannya mengikuti maunya orang, karena dia dipaksa, diancam, tapi hati tidak bisa diancam. Tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu, seorang yang tidak mampu mengingkari kemungkaran sama sekali dengan hatinya, fa innahu la imanalah, tidak ada imannya. Fa ma'asyarul muslimin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan iman itu bukan saja bisa berkurang, berkurang, berkurang, melemah, melemah, melemah, sampai bisa jadi iman itu terkikis dan habis sama sekali. Coba perhatikan, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran tentang peristiwa perang Tabuk, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berangkat menuju perang Tabuk, lantas ada seorang yang menyatakan, bersenda gurau, bercanda dan bermain-main, ma ra'aina mithla qurra'ina, haula'i arghabu butunan wa ajban wa akdzabu alsunan wa ajbanu 'inda al-liqa, kami belum pernah melihat seperti ahli qira'ah kami, ahli baca Quran, yakni Rasulullah dan para sahabat maksudnya. Mereka ini adalah orang-orang yang perutnya paling rakus, lisannya paling pendusta, dan paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Kata sahabat muda, seorang ansar, kadzabta, walakinnaka munafiqun, engkau dusta, bahkan kamu seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku kabarkan ucapanmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik tatkala menjumpai Rasulullah untuk menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh orang tersebut, istihza, memperolok-olok. Ternyata fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, dia mendapati Al-Quran telah mendahuluinya. Ternyata sudah turun ayat Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada Rasulullah tentang ucapan orang tadi. Allah menyatakan, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, apa alasan dan tujuan mereka, motivasinya mengucapkan kalimat olok-olokan tadi, mereka pasti akan menyatakan, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul, katakan kepada mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian memperolok-olok? La ta'tadziru, jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Padahal luar biasa, mereka orang yang ikut berjuang, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan sebab olok-olokan ini tadi, Allah menghukumi mereka dengan kekafiran, keluar dari Islam menjadi murtad. Maka hati-hati dari memperolok-olok agama, memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya apa kiat-kiat untuk bisa menambah dan menguatkan iman, di antara yang beliau sebutkan adalah membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Al-Quran yang kita baca, sekian banyak perkara terkandung di dalamnya. Dia menjelaskan tentang al-jannah, surga Allah Azza wa Jalla, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kenikmatan-kenikmatannya. Seorang mukmin tatkala membaca ayat-ayat ini tadi, akan tergugah hatinya untuk beramal kebaikan demi kebaikan, untuk bisa meraih dan mengejar surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Dia akan membaca di dalamnya tentang an-nar, neraka Allah Azza wa Jalla, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana azab-azabnya. Maka dia akan berhati-hati dan waspada meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak nasihat akan dia dapatkan dari Al-Quran, baik dengan dia membaca sendiri ataukah dengan minta dibacakan dari orang lain, mendengarkan bacaan Quran murattal di rumahnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meminta beliau untuk dibacakan Al-Quran. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u ilaika al-Quran wa ilaika unzil. Aku bacakan Quran kepada engkau, pada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau ya Rasul. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, uridu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarnya dari orang lain, dari selainku. Maka ketika beliau radhiyallahu anhu membaca sampai pada ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat, atau bagi setiap umat seorang saksi. Rasul itu, semua rasul akan Allah jadikan mereka menjadi saksi bagi umatnya. Dan kami menjadikan engkau wahai Muhammad menjadi saksi bagi umatmu, dan umat Islam menjadi saksi bagi seluruh umat-umat yang ada. Termasuk umat ini akan menjadi saksi terhadap Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika ayat ini didengarkan Rasulullah, beliau bercucuran air mata, menangis dan menyatakan, Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup, cukup. Beliau sudah tidak sanggup untuk mendengarnya kembali. Begitu terasa keadaan yang akan dijumpai nanti di yaumul qiyamah, ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di mahsyar. Rasulullah akan menjadi saksi bagi umatnya. Dan subhanallah, di antara keutamaan umat Islam, mereka akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya, termasuk ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Nabiullah Nuh, Apakah engkau sudah menyampaikan dakwah dan risalah kepada umatmu? Betul ya Allah. Ketika umatnya ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan dakwah dan peringatan kepada kalian? Mereka menyatakan, ma atana min nadhir. Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami. Mereka dusta. Maka Nuh menyatakan, aku telah menyampaikannya ya Allah. Dan aku punya saksi. Allah bertanya, siapa saksimu? Saksinya adalah umat Islam. Bagaimana bentuknya? Karena Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah menuangkan ayatnya dalam surah Nuh, bahwasanya Nabiullah Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Lalu mereka mendustakannya, yang kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan bencana besar, air bah yang menggunung, banjir bandang, yang akhirnya membinasakan mereka semuanya, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Allah Nuh alaihi salam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah azza wa jalla, mari kita bersemangat. Saya nasihatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan kepada saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, untuk bersemangat membaca Al-Quran disertai dengan upaya untuk mentadabburinya. Apalagi berbagai macam fadilah yang ada dalam upaya membaca Al-Quranul Karim. Dia akan sebagai menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, iqra'u al-Qur'ana. Baca oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Kalau kita tersangkut urusan dunia, benar-benar kita berupaya untuk mencari pembelaan, mencari pengacara, dan yang semisal dengan itu. Lalu bagaimana dengan keadaan di yaumul qiyamah yang sangat berat? Ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan kita, mengumpulkan kita dalam keadaan tidak membawa apapun. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna dan bermanfaat harta dan anak-anak kita. Bahkan kita sebagaimana digambarkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai sandal, dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian sehelai benang pun, dan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'dhum ba'dha. Kalau begitu akan saling melihat satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah, al-amru yawma idzin ashaddu min ayyuhimmahum dzat. Kengerian yang ada di hari itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar memperdulikan yang seperti itu. Bahkan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika seseorang Allah takdirkan masuk jannah, masuk ke dalam surga, ternyata dari sekian darajat, tingkatan-tingkatan jannah yang Rasulullah sebutkan, inna fil jannati lami'ata darajat, di surga itu ada 100 tingkat. Dan surga yang paling tinggi dan posisinya paling tengah adalah jannatul firdaus, surga firdaus. Ternyata kadar tingkatan yang akan kita raih juga sesuai dengan kadar bacaan Quran yang kita baca ketika di dunia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Akan dikatakan, bacalah kemudian naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana dahulu kamu mentartilnya ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan yang akan kamu raih dari tingkatan-tingkatan surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Belum lagi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Siapa membaca kitabullah atau satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat menjadi 10 kali kebaikan. Lalu beliau mencontohkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi Walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Berarti dengan ini saja seseorang sudah mendapatkan 30 nilai kebaikan. Bagaimana kalau satu baris berapa puluh harokat di situ? Bagaimana kalau satu halaman, tiga lembar, satu juz sampai khatam dari Al-Quran, dan terus kita mengulang-mengulang dan mengulangnya. Semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran yang kita baca. Ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.